Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda. Kita bertemu lagi dalam Tafsir Al-Misbah dari Studio Metro TV Manulife. Saya Hilbram Dunar, menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Tidak ada salahnya kalau Anda terus bersama kami selama satu jam ini. Di studio sudah ada Pak Kurais siap tentunya. Assalamualaikum Pak Kurais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita adalah Caca Frederica. Gila. Cah, apa kabar Cah? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Cah. Waalaikumsalam. Kalau kemarin diundang ke sini belum menikah, sekarang sudah menikah, alhamdulillah. Nanti kita lihat perbedaan pertanyaan dari Caca. Tahun lalu sama sekarang. Sama ya, sekarang. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masih surat Asy-Syu'ara, akan dimulai dari ayat ke-105, di mana ini akan menjelaskan mengenai Nabi Nuh dan penjelasan terhadap kaumnya. Silakan Pak Kurais. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan bicara tentang Nabi Nuh. Sudah selesai Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, sekarang Nabi Nuh. Ayat ini berkata, renungkanlah wahai Nabi Muhammad, wahai umat manusia, saat-saat ketika kaum Nabi Nuh itu mendustakan para rasul. Mendustakan para. Adam itu Nabi. Oh. Nuh rasul pertama. Tetapi anehnya, atau yang menjadi tanda tanya, mengapa di sini dikatakan kaum Nuh mendustakan rasul. Padahal yang didustakan kan cuma satu. Nah, jawabannya bahwa mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semuanya. Karena nabi itu utusan Allah, rasul itu utusan Allah. Jika Anda mendustakan satu utusan Allah, itu sama dengan mendustakan Allah dan mendustakan semua utusan. Itu satu. Yang kedua, Nabi Nuh ini tinggal berdakwah di tengah kaumnya dalam waktu yang amat lama. Al-Quran menyatakan 950 tahun. Waktu yang demikian lama ini sebenarnya bisa diisi oleh sekian banyak rasul. Yeah. Sehingga wajar kalau dikatakan mendustakan rasul-rasul. Iz qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun. Renungkanlah ketika saudara mereka, yakni Nabi Nuh, tidakkah wajar kalian itu bertakwa. Jadi Nabi Nuh ini, semua nabi sebenarnya begitu, mengajak ayo bertakwa. Yang kita ingin garis bawahi di sini adalah pernyataan ayat ini yang menyatakan ketika Nabi Nuh yang merupakan saudara mereka berkata, tidakkah kalian bertakwa? Yang ingin saya garis bawahi, persaudaraan itu hanya seagama? Tidak. Hanya sebangsa? Tidak. Bisa sekemanusiaan? Iya. Jangan pernah beranggapan bahwa saudara Anda hanya yang seagama dengan Anda. Yang tidak percaya pun pada Anda itu saudara Anda. Nah, karena itu persaudaraan bermacam-macam. Bisa persaudaraan seketurunan. Kalau seketurunan bisa seibu sebapak. Iya. Bisa seibu saja. Bisa. Bisa sebapak saja. Bisa. Bisa sesuku. Bisa, iya. Jadi dasarnya begini, kalau kita mau, dalam bahasa Al-Quran, saudara itu pada mulanya berarti yang memiliki persamaan dengan Anda. Jadi kalau semakhluk, kita sama-sama makhluk. Iya. Kucing itu saudara dengan kita. Nah, di sisi lain, dalam bahasa Indonesia, sementara orang berkata saudara itu asalnya seudara. Kucing seudara dengan Anda atau tidak? Iya. Kalau begitu saudara Anda. Nah, di sini, iz qala lahum akhuhum, saudara mereka, Nuh, tidakkah kalian wajar bertakwa kepada Walaupun mereka itu membangkang Nabi Nuh, Al-Quran menamai dia saudara mereka. Innilakum rasulun amin. Aku ini, kata Nabi Nuh, adalah utusan Tuhan yang terpercaya. Tuhan percaya saya. Mestinya kalian juga percaya saya. Seorang rasul itu, seorang pemimpin itu, salah satu syarat utamanya harus terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan patuhlah kepadaku. Aku tidak meminta sedikit upah pun dari upaya saya untuk memberi petunjuk menyampaikan ini, tapi yang saya harapkan adalah anugerah dari Tuhan seru sekalian alam. Maka sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apa jawab kaumnya? Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Hai Nuh, apakah wajar kami mengikuti kemauanmu sedang pengikut-pengikutmu itu adalah gembel, orang-orang hina. Bisa saja orang miskin, orang yang bukan bangsawan, kalau menjadi pengikut, saya bisa percaya kalau pengikut itu memiliki kepribadian yang wajar dihormati. Jadi beda kan? Jadi jangan menghormati orang karena kebangsawanannya, karena kekayaannya. Jangan menghina orang karena kemiskinannya. Itu Nabi Muhammad sangat hebat. Saya bisa berkata begitu. Kenapa? Pengikutnya hebat-hebat. Coba lihat itu Sayyidina Abu Bakar. Hebatnya. Coba lihat itu Sayyidina Umar. Dianggap orang yang punya pengaruh yang sangat besar. Itu yang ikut sama Nabi. Jadi saya lihat dari pengikutnya. Bukan karena dia miskin. Nah, maka jawab Nabi Nuh, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Saya tidak tahu menahu, saya tidak ingin mengaitkan apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikutku itu. Apakah dia miskin atau tidak. Yang jelas, dia tulus mengikuti saya. Dulu juga zaman Nabi Muhammad begitu, dia bilang, kami mau beriman, tetapi kami tidak mau ada orang-orang miskin ini ada di samping kami. Sekarang ada yang begitu ya. Kalau tidak pakai mobil yang mewah, tidak pakai pakaian yang mewah, oh itu jangan deh, jangan masuk di sini. Berkelompok-kelompok. Nah, kita tidak boleh membedakan seseorang karena kekayaan atau kemiskinannya. Kita tidak boleh kebangsawanannya, siapapun. Yang kita lihat adalah kepribadiannya. In hisabum illa ala rabbi lau tashurun. Perhitungan menyangkut mereka, mereka tulus atau tidak tulus, miskin atau tidak miskin, yang memperhitungkan itu hanya Tuhan semata-mata, seandainya kalian memiliki rasa. Kita akan jelaskan nanti mengapa dikatakan memiliki rasa. Bukan dikatakan kalau kalian memiliki akal. Tapi memiliki rasa. Lau tashurun. Berarti ada perbedaan antara akal dan rasa. Ada perbedaan antara baik, kita akal akan segera ketahui bedanya apa dan kenapa harus memiliki rasa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Kalau kita mau lebih merinci, ilmu itu dasarnya akal. Iman itu dasarnya hati. Akhlak itu hati. Masih bersama saya Hilbram, Pak Quraish dan juga Caca dalam Tafsir Al-Misbah. Kita membahas mengenai surah Asy-Syu'ara mulai dari ayat ke-105. Tadi sebelumnya Pak Quraish menjelaskan bagaimana begitu lama waktu Nabi untuk menjelaskan atau menyebarkan agama Islam 950 tahun. Ya. Lalu juga tentang ada pembagian-pembagian di mana mereka yang bangsawan tidak mau menerima karena pengikutnya ternyata tidak bangsawan. Mereka-mereka yang tidak mampu atau kaum yang tertindas. Kita lanjutkan Pak Quraish. Oke. Terakhir tadi kita katakan bahwa ayat ini berkata bahwa perhitungan menyangkut mereka yang miskin, yang hina dina itu, jangan kita yang melakukan perhitungan. Jangan bedakan antara yang kaya dan yang miskin, yang bangsawan dan yang orang biasa. Itu semua Allah yang memperhitungkan. itu seandainya kalian mempunyai rasa, pasti kalian akan menerima. Ini tadi. Nah, di sini dia katakan rasa. Ada rasa, ada rasio. Dua-duanya bisa menjadi alat pengetahuan. Orang berkata orang timur itu seringkali menekankan rasa. Orang barat menekankan rasio. Ya kan? Itu katanya Descartes berkata, saya berpikir jadi saya wujud. Jadi dia kaitkan bukti wujudnya karena dia bisa berpikir. Nah, kalau kita orang timur, seringkali kita tidak berkata I think, tapi I feel. Saya rasa begini. Jadi dua cara pendekatan. Dua-duanya wajar. Dua-duanya benar. Nah, kalau kita mau lebih merinci, ilmu itu dasarnya akal. Iman itu dasarnya hati. Akhlak itu hati. Rasa itu salah satu cara untuk menangkap kebaikan. Tidak ada buktinya, tapi saya rasa begitu. Ya kan? Nah, ini di sini Nabi Nuh menekankan kalau kalian punya rasa. Kita lanjutkan. Wa ma ana bitaridil mu'minin in ana illa nadhirun mubin. Saya sama sekali tidak akan mengusir orang-orang yang mukmin yang percaya kepadaku. Sebagaimana usul kalian, saya hanya sekedar menyampaikan peringatan yang sangat jelas. Apa kata kaumnya? Qalu la illam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Wahai Nuh, kalau kamu tidak berhenti mengajak kami kepada apa yang kamu ajak itu, pasti kamu akan termasuk orang-orang yang akan kami marjumin. Rajam itu artinya melontar. Jadi bisa berarti lempar. Kami akan melempar kamu sampai kamu cedera atau mati. Nah, bisa juga rajam itu artinya melontar dengan kata-kata. Memaki. Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun. Maka Nabi Nuh berkata, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Allah, iftah. Fataha itu artinya membuka. Orang yang tertutup pikirannya, kalau tercerahkan itu berarti terbuka pikirannya. Jadi di sini Nabi Nuh berkata, iftah baini wa bainakumi. Ya Allah, menangkan saya. Ya Allah, buka pikirannya sehingga dia bisa menerima apa yang saya sampaikan ini. Atau beri putusan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maka selamatkan saya bersama orang-orang yang bersama saya, orang-orang mukmin itu. Maka Allah menyelamatkannya bersama siapa yang bersama dia di dalam perahu yang penuh. Perahunya ini penuh. Semua yang beriman masuk di perahunya. Yang percaya. Yang percaya. Banyak kisah itu menyangkut siapa aja yang ditampung. Yang kan naik ke banyak naik ceritanya itu. Katanya. Karena semua sepasang-sepasang. Binatang pun ada. Manusia ada. Segala yang sepasang. Mengapa? Karena Allah akan menjadikan wilayah ini binasa. Memang berbeda pendapat ulama. Apakah ketika itu seluruh dunia banjir? Ataukah itu hanya banjir daerah di tertentu daerah saja? Banyak ulama Islam berpendapat hanya di daerah itu yang banjir. Bukan seluruh dunia. Tapi ada kesan di perjanjian lama bahwa seluruh dunia banjir. Diakhiri dengan firman Allah, tsumma aghraqna ba'dul baqin, setelah mereka kami selamatkan di itu, atau setelah mereka itu naik ke perahu, Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan apa yang tidak berada di dalam perahu itu. Sesungguhnya padahal yang demikian itu ada bukti, tetapi sebagian besar mereka tidak mau percaya, dan sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Saya kira itu. Baik, sebentar lagi akan saya kasih kesempatan untuk Caca bertanya. Udah gatel pengen nanya, dan juga kita mungkin ada pembahasan lebih lanjut dari Pak Quraisy. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Kalau orang dapat musibah, itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, oleh Al-Quran, adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Ya. Itu tidak diajarkan pada nabi-nabi yang lalu. Masih bersama saya Hilbram, Pak Quraisy, dan juga Caca. Di segmen ini saya akan kasih kesempatan nih Caca, yang sudah dari awal ingin bertanya banyak kepada Pak Quraisy. Tapi tahan dulu, masih ada yang ingin ditambahkan sedikit sama Pak Quraisy. Oke, saya ingin menambahkan sedikit. Kisah Nabi Nuh ini disusul dengan sedikit menyangkut kisah Nabi Hud. Nabi Hud ini diutus kepada satu kaum Ad. Ad itu nama suatu suku. Ketika itu Nabi Hud diutus kepada mereka. Itu pun di sini dikatakan ahuhum, saudara mereka. Ayat-ayat kita ini banyak sekali kemiripannya, kalimat-kalimatnya dengan kalimat-kalimat yang dikemukakan oleh Nabi Nuh. Misalnya, saya tidak meminta upah sedikit pun dari kamu. Misalnya dia katakan, tidakkah kamu ingin bertakwa? Saya ini rasul yang terpercaya, persis sama. Yang beda adalah mereka ini punya kedurhakaan yang berbeda dengan yang lain. Mereka itu membangun bangunan yang tinggi untuk foya-foya. Si kaum Nabi. Kaum Abin. Kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud. Dia punya membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Itu oleh Al-Quran dikatakan kaum Ad itu membangun bangunan-bangunan yang belum pernah dibangun sebelumnya seperti itu. Membangun di tempat-tempat tinggi, dia bangun tempat-tempat sebagai tanda-tanda. Boleh jadi tanda perjalanan sekaligus untuk berbangga-bangga. Nah, maka Nabi Hud datang memberi mereka nasihat. Kalau mau membangun, yang pertama bertakwalah kepada Allah. Patuhlah kepada Rasulnya. Kalau mau membangun, jangan membangun bangunan-bangunan yang ingin menampakkan kemegahan kamu. Saya kira itu pesan yang disampaikan oleh Nabi Nuh sambil menyatakan bahwa kalau kalian inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Nabi Nuh juga berkata kepada mereka, kalian itu kalau menyiksanya luar biasa, melampaui batas kemanusiaan. Jangan kalian melakukan hal tersebut. Wa idza batashtum batashtum jabbari. Jadi ini nasihat-nasihat dari Nabi Nuh. Saya kira itu kesimpulannya kita. Ya. Baik. Silakan, Cak. Iya, sempat ada yang mengajarkan saya bahwa ketika kita berbicara suatu kebenaran dan orang tersebut tidak percaya, misalkan dalam dunia bisnis gitu, kita punya orang ketiga ini kan nggak tahu siapa yang jujur. Kalau kita bisa tahu kita bohong atau tidak gitu. Tapi apakah benar ketika kita mengucap atau membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Nuh ketika membuat kaumnya ini beriman, membuat kaumnya ini percaya tentang apa yang dia ucapkan, itu juga sebenarnya sekarang doa-doa itu bisa kita ucapkan gitu. Insya Allah, Allah benar-benar menunjukkan apakah kita yang benar atau memang kita yang salah gitu. Semua ajaran nabi-nabi sebelumnya, semua doa, bahkan praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, yang pertama itu semua bersumber dari Allah. Kalau tidak bersumber dari Allah tetapi mereka laksanakan, maka itu juga berarti baik. Karena mereka orang baik. Sunah-sunah misalkan. Sunah-sunahnya, kita namai sunah. Sekarang semua itu bisa kita tiru, kita bisa laksanakan selama. Syaratnya selama tidak ada penjelasan dari nabi bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah dibatalkan. Misalnya, saya beri Anda contoh. Sunat. Itu Nabi Ibrahim yang ajarkan. Ada amalan-amalan yang mereka ajarkan. secara pribadi itu baik selama tidak ada. Jadi doa-doa, kalau Anda bertanya tentang doa, itu doa mereka pasti kepada Allah. Memang bisa jadi ada doa-doa yang mereka sampaikan yang lebih sempurna yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Iya kan? Karena Nabi Muhammad penyempurna. Penyempurna. Nah, sehingga ketika itu walaupun tidak terlarang mengucapkan kalimat-kalimat doa-doa itu, tetapi sebaiknya kita gunakan yang ini. Satu contoh, kalau orang dapat musibah, itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, oleh Al-Quran, adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Ya. Itu tidak diajarkan pada nabi-nabi yang lalu. Nabi Ya'qub waktu kehilangan anaknya, dia berkata, wa asafa ala Yusuf, aduhai alangkah sedihnya aku menghadapi hilangnya Yusuf. Seandainya itu sudah diajarkan padanya, dia akan berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak dianjurkan lagi karena sudah ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bicara soal Nabi, tadi Pak Quraish sempat mengatakan bahwa Nabi Nuh ini kan lama sekali, Pak, 950 tahun. Ya. Ini tahun dalam hitungan yang bagaimana? Nah, ini yang ulama beda pendapat. Ada yang berkata memang 950 tahun. Karena usia pada masa sebelum Nabi Nuh lebih panjang daripada usia masa sekarang. Dulu ada dinosaurus. Ada. Sekarang? Enggak ada. Sudah punah. Ya. Dulu ratusan tahun. Iya. Sekarang ada lalat sehari. Jadi bisa jadi memang dulu 950 tahun. Oke, itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua begini, perhitungan tahunnya berbeda. Kita lihat, perhitungan lunar time, matahari, berbeda dengan perjalanan bulan. Beda. Bedanya 11 hari. Iya. Jadi kalau Anda berkata umur saya 60 tahun, saya masih perlu tanya. 60 tahun itu menurut perhitungan. Matahari atau bulan? Matahari atau bulan. Beda kan? Yeah. Oke. Okay. Dulu ada orang yang menghitung satu siklus tahun itu sama dengan satu musim. Kalau di Timur Tengah itu musimnya 4. Ada 4. Jadi setahun 4 musim. 4 sama tahun. Dengan 4 tahun. Kalau 950 tahun itu hanya 200 sekian tahun. Dibagi 4. Ya kan? Nah, jadi itu beda-beda. Ada lagi yang berkata, tidak perlu kita tahu persis berapa lamanya. Tapi itu pasti masa yang lama. Berapa persis, kita bisa beda pendapat. Saya kira. Baik, terima kasih Pak Quraish. Catatan dulu ya pertanyaan berikutnya. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Istri itu pakaian buat kamu, tapi kamu juga pakaian buat dia. Jadi kan selevel nih. Ya, betul. Jangan lantas berkata, rijalu qawwamuna, memang laki-laki, suami memimpin. Tapi kepemimpinannya bukan kepemimpinan sewenang-wenang. Sekarang saya persilahkan lagi, Caca yang ingin bertanya kepada Pak Quraish. Apalagi ada berhubungan dengan pernikahan. Tahun lalu kami undang, masih belum menikah. Tahun ini udah punya suami. Alhamdulillah. Silahkan, Caca. Aku mungkin kalau mau nanya, benar nggak sih Pak Quraish? Mungkin kalau misalkan kita kepada suami itu memang harus taat kepada suami. Tapi kita berbakti kepada orang tua. Beda-beda arti kata taat dan berbakti itu bagaimana? Terhadap orang tua kita berbakti. Bakti itu bukan lawan dari tidak durhaka. Kalau Anda hanya tidak durhaka, Anda belum berbakti. Tapi bakti itu memberikan sekuat kemampuan apa yang wajar dan yang menyenangkan kedua orang tua. Iya kan? Patuh itu berkaitan dengan perintah dan tanggapan pada perintah. Kalau Anda memenuhi apa yang diperintahkan itu berarti Anda taat. Kita tidak berbakti pada Tuhan. Kita berbakti pada ibu bapak. Oh, iya. Gitu. Taat, kita taat pada Tuhan. Tapi kita juga diperintahkan taat, istri diperintahkan taat pada suami. Ya kan? Yeah. Tetapi asal ketaatan itu, yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi ketaatan, kepatuhan kepada manusia itu harus diukur. Apakah ini tidak bertentangan dengan perintah Tuhan? Dan yang kedua, kata sementara ulama, apakah ini tidak tidak mencabut hak-hak seseorang? Ya. Kenapa Allah menyebutkan istri harus taat kepada suami, bukan berbakti kepada suami? Karena levelnya sama. Antara? Antara suami istri, dua-duanya sama. Oh, iya. Kalau orang tua ya, lebih gitu ya, Pak Quraish? Iya, kalau orang tua memang lebih. Orang tua sebab kehidupan Anda. Kalau suami istri, ba'dukum min ba'd, kata Al-Quran. Sebagian kamu dari sebagian yang lain. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istri itu pakaian buat kamu, tapi kamu juga pakaian buat dia. Jadi kan selevel nih. Jangan lantas berkata, rijalu qawwamuna, memang laki-laki, suami memimpin. Tapi kepemimpinannya bukan kepemimpinan sewenang-wenang. Demokrasi. Menyambung deh dari pertanyaan Caca, Pak Quraish. Jadi kan dikatakan kalau tidak melanggar aturan dari Tuhan, berarti tidak apa-apa. Ya. Kalau permintaannya, misalnya suami melarang istri bekerja, suami melarang istri bertemu dengan teman-teman tertentu, orang-orang tertentu, tapi bukan yang jelek-jelek ya, pokoknya dia hanya tidak ingin. Lalu suami ingin ini dan ingin itu, meminta kebutuhan ini, kebutuhan itu, semua harus dilayani. Tidak bertentangan dengan peraturan agama. Apakah istri boleh mengatakan tidak? Kita lihat apa yang dituntutnya itu wajar atau tidak. Nah itulah, kalau tidak wajar, itu sebabnya sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga yang diperintahkan agama adalah musyawarah. Berarti istri boleh menjawab, boleh berargumen. Boleh berargumen, boleh marah sama suami. Tapi kata-katanya harus yang halus. Suami pun harus kata-katanya yang halus. Itu dulu pernah Nabi istri-istri beliau sepakat minta uang tambahan belanja. Kata Nabi, saya tidak sanggup. Kalau memang kalian bertahan, kita cerai. Mereka tidak mau. Nabi pernah bersabda pada Aisyah, saya tahu kalau kamu marah sama saya atau tidak. Bagaimana wahai Nabi kamu tahu? Dia bilang, kalau kamu marah, kamu berkata, demi Tuhan Ibrahim, kamu tidak sebut nama saya. Kata Aisyah merayu, saya tidak bisa meninggalkanmu, kalaupun saya harus tinggalkan hanya namamu. Jadi kalau kayak gitu, kita jauh dari Nabi Nuh nih. Oke, sekarang saya dekatkan lagi ke Nabi Nuh, membahas mengenai yang diajak naik ke kapal pada saat itu, Pak Quraish. Itu apakah Nabi Nuh menyerukan atau mereka datang sendiri? Atau dipilih? Kayak sekarang kalau masuk nggak punya tiket nggak boleh masuk misalkan gitu. Pengikutnya itu sedikit sekali. Ikut Nabi Nuh itu sedikit sekali. 950 tahun. Sedikit? Sedikit sekali. Jadi hanya muat satu perahu. Kalau yang binatang-binatang, tumbuhan apa segala macam itu bagaimana? Itu sebenarnya riwayat. Itu boleh jadi riwayat itu lahir karena dugaan bahwa memang seluruh dunia banjir mengalir. Membumi hanguskan segala sesuatu. Jadi ada yang selamat. Ingatan saya, sepanjang ingatan saya, tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Nuh memilih ambil ini. Dulu ada beberapa hewan yang tidak boleh naik ke dalam kapalnya Nabi Nuh, makanya sekarang dibilang haram, seperti misalkan anjing atau babi, itu gimana sih? Saya kira tidak. Saya tidak pernah tahu ada itu. Nah, di sisi lain, jangan beranggapan bahwa anjing itu adalah binatang terkutuk. Tidak. Apresiasi Al-Qur'an terhadap anjing luar biasa. Anjing itu bisa diajar. Ya kan? Anjing itu menjaga. Anjing itu punya sifat yang sangat baik. Karena itu ada yang berpesan, kalau Anda dimaki anjing, jangan cepat marah. Oh gitu. Karena anjing itu banyak yang lebih setia dari manusia. Benar sih, Pak. Benar. Benar. Jadi kalau dia anjing, jangan cepat marah. Anda sangat setia. Iya kan? Iya. Iya, walaupun saya sih enggak berharap dikatakan saya anjing karena saya setia. Ya, artinya itu sedemikian gambaran yang diberikan bahwa sebenarnya ada keistimewaannya. Dia menjaga Anda, dia banyak yang dapat dilakukan oleh anjing. Dan banyak keistimewaan anjing yang tidak dimiliki oleh manusia. Dia bukan binatang terkutuk. Jadi juga termasuk boleh masuk ke dalam rumah. Nah, itu nanti sekarang boleh masuk ke dalam rumah, tetapi harus hati-hati, jangan sampai dalam pendapat mazhab Syafi'i atau ulama-ulama, jangan sampai liurnya mengenai tempat-tempat yang khususnya tempat salat Anda, tempat ini. Tapi kalau ada apa dengan liurnya sih sebenarnya? Nah, ya itu beda pendapat ulama menyangkut liurnya. Ada Imam Malik berkata sebenarnya liurnya itu bersih. Tetapi kita harus terima ini karena Allah dan Rasulnya melarang. Jadi terkadang ada larangan sebagai ujian. Anda patuh atau tidak. Itu pendapat Imam Malik. Kan yang paling bersih itu liurnya. Iya, benar. Dia selalu terengah-engah. Imam Syafi'i berkata tidak, memang liurnya najis. Kenapa najis? Kita tidak tahu. Itu yang menciptakan Allah, Allah melarang kita. Mana yang boleh dipegang, mana yang tidak, udah kita tinggal ikutin aja. Untuk ujian saja. Untuk ujian. Pak Quray, saya kembali membahas mengenai Nabi Nuh ini ya. Ada lagi mau ditanyakan? Enggak, udah saya dulu ya kalau gitu ya. Jadi saya banyak nanya. Dalam waktu Nabi Nuh mengumpulkan kaumnya, lalu mengajak untuk taat kepada Allah, sebenarnya yang paling berat apa, Pak Quray? Di saat itu, sehingga kata Quraisy kan tidak terlalu banyak pengikutnya. Kenapa bisa begitu, dalam waktu yang begitu panjang? Sekarang begini, kita lihat. Menanamkan suatu ide ke dalam benak itu tidak sulit kalau benak itu belum terisi sesuatu. Kalau Anda mengajar seorang anak, mudah saja mengajarnya. Betul. Tetapi kalau Anda menghadapi satu orang yang sudah punya ide, lantas Anda mau menanamkan ide yang benar, tugas Anda yang pertama adalah mengeluarkan yang kotor, yang salah itu, baru Anda isi. Betul. Ya toh? Ya. Nah, kalau ide yang ada dalam benak tingkat kedua ini, itu disertai dengan kepercayaan bahwa itu benar karena dilakukan oleh orang tua, oleh orang yang dikagumi, oleh ustaz yang dipercaya, itu lebih sulit lagi. Tradisi. Meninggalkan tradisi itu tidak mudah. Nah, Nabi Nuh menghadapi ini di tengah masyarakat yang memang dengan tradisinya itu. Pikirannya belum terbuka. Makanya yang sekarang pun begitu. Ada orang-orang yang sudah punya ide-ide yang dipercaya bahwa ini benar, bawa hadis, bawa ayat. Sulit sekali diyakinkan. Kan kalau orang baru masuk Islam diyakinkan lebih mudah. Karena kertas seperti kertas kosong ya. Seperti kertas. Ya. Mungkin itu karena kita terusin sebentar lagi, Cak. Oke. Ingin nanya lagi kan? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Jadi cara kita melarang bukan memaksa. Tetapi jangan siapkan sarananya. Memberantas kemungkaran itu tidak boleh mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Tafsir Al-Misbah. Caca, tadi sudah ingin bertanya lagi, saya tahan dulu sebentar, tunggu break. Sekarang silahkan Caca menanyakan apa ke Pak Quraisy. Iya, Pak Quraisy, kalau yang seperti kita pelajarin di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya bahwa Nabi Nuh itu kan mengajak orang-orang beriman pada masa tersebut. Itu kan memang tidak mudah, sulit gitu. Nah, kalau di masa sekarang, kita pengen mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk lebih beriman lagi, untuk lebih mendalami Al-Quran lagi, belajar secara baik dan benar gitu. Tapi itu kadang-kadang susah gitu, kita suka dibilang, ah kamu so islami atau gimana gitu. Nah itu bagaimana ya Pak Quraish? Jangan mau terpengaruh dan berhenti berusaha hanya karena dilecehkan atau diejek. Hanya mungkin perlu memvariasikan cara. Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, bisa dengan lisan, bisa dengan contoh, bisa dengan menyindir. Tapi jangan sampai pelecehan orang, kemarahan orang, bahkan ancaman orang, jangan sampai menghambat Anda untuk tidak mengajak kepada kebaikan. Iya kan? Tapi boleh dipaksa nggak, Pak Quraish? Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh? Tidak boleh. Walaupun untuk kebaikan? Engkau hanya menyampaikan, in ana illa nadhir. Saya hanya menyampaikan peringatan. Saya tidak kuasa untuk memaksakan. Karena Allah pun tidak, walaupun kuasa memaksa, Dia tidak mau paksa. Kenapa Anda mau lebih bersemangat dari Tuhan? Tuhan berkata, siapa yang mau beriman silakan, siapa yang tidak mau beriman silakan. Ya kan, ada tahu? Iya. Contohnya mungkin ada beberapa larangan-larangan yang Allah sudah jelas melarang. Misalkan Allah melarang berzina, melarang meminum khamar. Tapi sekarang banyak orang yang meminum-minum alkohol. Didiamkan sama Allah, tidak langsung di... Tidak langsung di ini. Tetapi kita harus mengingatkan bahwa itu tidak boleh. Pemerintah atau kalau kita punya wewenang harus menjaga agar itu jangan ada. Jadi cara kita melarang bukan memaksa. Tetapi jangan siapkan sarananya. Sesuai dengan larang kemampuan itu, kita. Alkohol dijual secara bebas. Iya kan? Iya. Kalau kita punya wewenang lebih. Kalau kita punya wewenang. Kalau kita nggak punya wewenang, mungkin kita hanya bisa mengingatkan. Kita hanya bisa mengingatkan. Tapi menyerang tempat-tempat penjualan alkohol saya itu. Saya kira memberantas kemungkaran itu tidak boleh mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau chaos, perkelahian. Pokoknya Anda mau menegur satu orang, tapi dia akan, teguran Anda akan menjadikan dia lebih buruk lagi. Tidak usah. Anda akan menegur seseorang atau mengajak seseorang kepada kebaikan, tetapi ajakan Anda itu menimbulkan perpecahan. Lebih baik tidak? Lebih baik tidak. Jadi kita harus lebih pintar berstrategi. Ya, gitu. Semuanya itu ada hikmah. Itu, jadi berdakwah itu ada strateginya. Jangan sampai berdakwah mengajak kepada kebaikan itu menimbulkan sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang ingin dilakukan. Ya toh? Paham. Terima kasih Pak Quraish, indah sekali yang barusan itu. Baik, kita bisa masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama tadi, walaupun kaum Nabi Nuh itu hanya mendustakan Nabi Nuh, tetapi ayat yang kita tafsirkan tadi menggunakan bentuk jamak. Para nabi itu, kata Nabi Muhammad, para nabi itu bersaudara. Ayahnya satu, ibunya bermacam-macam. Saudara tiri. Ayahnya digambarkan itu Allah. Ibunya itu syariatnya. Saudara. Kiasan ya? Iya, kiasan. Oke, jadi sama semuanya. Itu memang beda dengan ajaran Isa, beda dengan ajaran Nabi Muhammad, beda dengan, tetapi itu semua bersumber dari ayah, dalam dua tanda petik, ayah yang sama. Yang diperintahkan oleh para nabi untuk diikuti adalah tuntunan agama. Namun pada hakikatnya semua yang diperintahkan nabi, walau bukan perintah agama atau walau tidak secara tegas mereka perintahkan, demikian juga perbuatan yang mereka lakukan, maka itu pun sebaiknya dipatuhi dan diteladani. Walaupun ini begini, teladani aja. Walaupun bukan perintah agama. Nabi Nuh tidak membantah secara langsung bahwa pengikutnya seperti yang dilukiskan oleh mereka yang tidak beriman. Dia tidak bantah bahwa itu. Ini karena memang beliau hadapi adalah masyarakat yang tidak beragama yang menjadikan kekayaan dan kedudukan sosial sebagai tolok ukur kemuliaan. Namun beliau menjelaskan secara tersirat bahwa tolok ukur kemuliaan itu di sisi Allah bukanlah sebagaimana tolok ukur mereka. Jangan, oh ini mulia karena pakaiannya, ini mulia karena pangkatnya, ini mulia. Tidak, bukan itu. Jika Anda telah berusaha mengetuk segala pintu dan belum juga ada pintu yang terbuka, maka kembalikan persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi Nuh kan? Oke, kita lihat. Kecaman kepada siapapun yang membangun dengan tujuan berbangga-bangga dan tanpa ada kebutuhan, tetapi sekedar mengikuti keinginan nafsu yang mengakibatkan pengabaian kehidupan ukhrawi dan semacamnya. Itu sebabnya ada yang mengecam bangunan yang tinggi-tinggi, tidak ada gunanya. Kalau saya tidak ingin, saya tidak sepenuhnya sepakat, tetapi boleh jadi ada benarnya. Orang yang mengecam, kenapa ada jam yang begitu tinggi di Mekah? Iya. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan waktu. Kejaya. Sekarang mudah sekali. Jam tangan pun orang sudah tidak pakai kalau punya handphone. Iya, betul. Saya tidak ingin mengecam itu, tapi kalau itu maksudnya adalah maksud baik, kita tidak tahu apa niatnya. Tetapi itu bisa jadi. Kalau tujuannya ingin berbangga-bangga. Menunjukkan kemewahan. Anda bangun rumah, Anda bangun kuburan, berbangga-bangga. Enggak benar. Itu kuburan, bukan untuk orang mati. Ya kan? Iya. Kenapa harus begitu indah? Terlalu mewah berlebihan. Mewah berlebihan. Bersih. Tapi kalau itu untuk memberi kenyamanan orang pergi berziarah, kebersihannya sebagai tanda, maka itu wajar-wajar aja. Karena yang meninggal enggak. Kalau yang meninggal sudah ada di alam lain. Menjatuhkan siksa dalam arti hukuman yang setimpal tidak terlarang. Tetapi yang terlarang adalah melampaui batas kewajaran atau melampaui ketetapan hukum. Karena itu Al-Quran menilai pelampauan batas dalam berperang seperti mencincang tubuh lawan, membunuh warga sipil, orang tua, wanita dan anak-anak, menebang pohon dan membumi hanguskan kota, itu semua merupakan agresi dan penganiayaan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat YouTube itu mengerikan ya. Iya. Itu bukan ajaran agama. Para nabi, demikian juga pemimpin masyarakat, hendaknya memiliki belas kasih terhadap masyarakatnya, antara lain takut jangan sampai mereka ditimpa bencana. Jadi dia harus berusaha jangan sampai masyarakat saya ditimpa bencana. Saya kira itu beberapa petunjuk. Ya, baik, terima kasih kalau gitu Pak Quraisy. Ya, Caca terima kasih. Terima kasih juga Kak. Kami datang lagi ya Caca. Iya. Baik, terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Jangan lupa sepanjang Ramadan ini terus saksikan Metro TV, terus saksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.